flashback. Film yang kita tonton buatku flashback. Tanggal kita jadian juga buatku flashback. Panggilan sayangmu juga buatku flashback. Liburan yang kita idamkan, tapi tangan lain yang kau genggam. Postinganmu lewat di timeline, update foto dengan yang lainnya. Awal kita kenalan, chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan, pertama kau bilang sayang. Kenanganmu buatku flashback, ketemu kamu buatku flashback. Emang gue lagi kangen, banyak momen indah sama lo. Tapi gue cuma kangen, gak harus balikan sama lo. Lihat kamu bikin flashback, chatmu bikin ku flashback. Tempat kita nongkrong bikin flashback, kadomu bikin ku flashback. Lagu yang sering kita dengar buatku flashback. Film yang kita tonton buatku flashback. Tanggal kita jadian juga buatku flashback. Panggilan sayangmu juga buatku flashback. Gue coba tukar flashback, lihat postingan di tag. Memori kita di pet, kangen gak harus balikan. Hashtag, hashtag, cuma lagi kangen aja. Gak ngarap kamu text back. Hashtag, lagi nikmatin flashback. Nikmatin flashback. Beberapa bulan samamu, banyak yang indah darimu. Terasa lebih dari sewindu, dan sekarang aku sedang rindu. Lihat kamu bikin flashback, chatmu bikin ku flashback. Tempat kita nongkrong bikin flashback, kadomu bikin ku flashback. Flashback, flashback, flashback. Lagu yang sering kita dengar buatku flashback. Film yang kita tonton buatku flashback. Tanggal kita jadian juga buatku flashback. Panggilan sayangmu juga buatku flashback. Lagu yang sering kita dengar buatku flashback. Film yang kita tonton buatku flashback. Tanggal kita jadian juga buatku flashback. Panggilan sayangmu juga buatku flashback. Gue coba tukar flashback, lihat postingan di tag. Memori kita di pet, kangen gak harus balikan. Hashtag, hashtag.